Kurasakan salah langkahku, kurasakan salah inginku. Sulitku hempas bayanganmu, sulitku hapus kegalauan. Saat kau curahkan hatimu, berkasih dengan sahabat. Tinggalkan kasih.